السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ayat ketiga. Semuanya ada empat ayat menurut Syekhul Islam, ditambah satu lagi menjadi lima. Tambahan ini dari Syekh Utsaimin. Kelima-limanya dengan tegas, jelas, tafsir yang hak, menyatakan bahwa Allah akan bisa dilihat oleh mata nanti di surga. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. Surat Yunus 26. Qala Allahu ta'ala lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat baik. Apa yang dimaksud perbuatan baik di sini? Pertama tentu tauhid, diikuti dengan ibadah, solat, puasa, zakat, haji, diikuti dengan meninggalkan hal-hal maksiat. Kemudian berakhir berbuah dengan akhlak. Itu yang dicontohkan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, membuahkan akhlak yang mulia. Ya jujur, ya amanah, ya adil, ya pemberani, ya pemalu. Nah, orang-orang yang berbuat baik ini akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan al-husna. Apa al-husna? Kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan di sini? Apalagi kalau bukan surga. Apalagi badan sehat, rizki banyak, istri cantik, jabatan tinggi. Ini kecil sekali. Dunia kan? Ini besar. Kenikmatan yang ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Membayangkan saja belum pernah. Kapan antum mendapatkan kenikmatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya? Saya kira tidak ada. Yang ada sebaliknya, mendapatkan kenikmatan yang di bawah dari apa yang dibayangkan. Di dunia ini kita sering mendapatkan kenikmatan. Misalnya diundang oleh pembesar, kita membayangkan makanannya enak-enak, begini, begitu, begini, begitu. Enggak taunya sayur asem juga. Ya, sama juga dengan yang di rumah. Ah, sering kita begitu ya. Jadi apa yang dibayangkan itu terlalu tinggi. Kenyataan lebih rendah dari apa yang kita bayangkan. Itulah dunia. Adapun surga kebalikan. Bukan lebih tinggi lagi, enggak terbayang. Membayangkan saja tidak sanggup. Membayangkan kan mudah sekali. Hayalan itu kan liar. Antum bisa berhayal? Jangankan antum, anak kecil sanggup berhayal. Pengin terbang dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sekian detik. Bisa enggak? Ya bisa berhayal. Untuk surga tidak bisa. Untuk surga tidak bisa. Kalau hayalan kita yang luar biasa itu ternyata sama dengan di surga nanti, ya batal sabda Nabi tadi. Jadi apa yang kita hayalkan saja tidak sanggup. Inilah yang akan didapat oleh orang-orang yang berbuat baik. Al-husna. Sampai di situ? Tidak. Ada tambahan. Apa? Waziyadatun. Dan ada tambahannya. Selain minuman lezat, makanan enak, bidadari cantik, gedung yang megah dan seterusnya, masih ada tambahan lagi. Apa tambahan di sini? Apalagi kalau bukan melihat wajah Allah. Ini tambahan dari kenikmatan fisik jasmani. Makanan, minuman, bidadari dan seterusnya. Ini kan kenikmatan jasmani. Kenikmatan dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan farji kita. Ini ada tambahan lain. Seperti biasa, beliau jelaskan secara faidah bahasa, lilladzina, ini khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Kan biasanya khabar dulu apa mubtada dulu? Tentu mubtada dulu. Kan ta'rifnya mubtada wa ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada itu isim yang marfu' yang berada di awal kalimat. Khabar apa? Isim marfu'un yaqa'u ba'dal mubtada. Isim yang marfu yang terletak setelah mubtada. Ini itu khabar. Ini dibalik. Khabar dulu baru mubtada. Maka ada istilah khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Berarti otomatis mubtadanya muakhar, diakhirkan. Apa? Al-husna. Berarti susunan normalnya bagaimana? Al-husna lilladzina ahsanu. Al-husna lilladzina ahsanu. Surga itu untuk orang-orang yang berbuat baik. Dibalik oleh Allah, untuk orang-orang yang berbuat baik, mereka mendapatkan surga. Dan pembalikan seperti ini sudah sering kita bahas ya. Wa ziyadah hiya an-nadharu ila wajhillah. Dan yang dimaksud ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadha fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di Sahih Muslim. Nabi mengatakan bahwa ziyadah, tambahan yang dimaksud adalah an-nadharu ila wajhillah. Ini kata Nabi. Manusia yang paling tahu isi Al-Qur'an, yang paling faham Al-Qur'an, yang paling tahu bagaimana tafsir Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata beliau tentang Al-Qur'an adalah tafsirnya. Apa kata beliau tentang Al-Qur'an adalah tafsirnya. Bahkan bukan cuman ucapan beliau, perbuatan beliau itu dalam rangka, perbuatan beliau itu dalam rangka menafsirkan Al-Qur'an. Jadi setiap kali beliau berbuat, setiap kali beliau sholat, puasa, diam, teriak, marah dan seterusnya, itu dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Kata siapa? Kata Aisyah. Ketika Aisyah ditanya oleh murid-murid beliau dari kalangan tabi'in tentang bagaimana akhlak Nabi, akhlak Nabi itu seperti apa? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran itu. Jadi ketika beliau tersenyum, ketika beliau marah, ketika beliau membentak, ketika beliau mendoakan buruk kepada seseorang sahabat, dan itu pernah terjadi, itu beliau sedang menafsirkan Al-Quran. Ada tidak mungkin ada ucapan beliau, perbuatan beliau bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada. Kalau ada, ditegur. Kalau ada, langsung ditegur oleh Allah. Sebagaimana teguran Allah dalam Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, ya, wala ta'du aynaka anhum. Ini ayat-ayat yang menegur beliau ketika beliau salah. Maka ketika tidak ada teguran, itu benar, itu pasti benar, itu tafsiran Nabi, pemahaman Nabi yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran. Fa fi hadhihi al-ayati dalilun. Ayat ini merupakan dalil ala thubuti ru'yatillah, bahwa melihat wajah Allah itu hak, itu pasti. Berdasarkan apa? Min tafsirir Rasul alaihi salatu wassalam. Berdasarkan tafsir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'lamun nas, dan beliaulah manusia yang paling tahu bima'anil Qur'an bila syak. Tidak diragukan lagi, beliaulah manusia yang paling tahu tentang Al-Quran. Maka setiap kali beliau berbicara tentang Al-Quran, itulah tafsirnya. Waqad fassaraha bin nazar ila wajhillah. Nabi menafsirkan ziyadah dengan melihat wajah Allah, wa hiya ziyadatun ala na'imil jannah, dan itu tambahan, sebagai tambahan bagi para penghuni surga setelah mendapatkan nikmat-nikmat yang sifatnya jasmani. Idan fa hiya na'imun laisa min jinsin na'im fil jannah, li'anna jinsan na'im fil jannah na'imu badan. Asal dari kenikmatan surga itu adalah kenikmatan badan, fisik tadi. Seperti bagaimana sungai, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, istri bidadari yang cantik dan seterusnya, ini adalah asal dari kenikmatan surga. Tentu hati mereka senang, diawali oleh kesenangan mata, tangan, kaki, mulut, lalu hati mereka ikut senang. Setelah itu ditambah lagi kesenangan, dan begitulah surga. Semakin lama semakin apa? Semakin nikmat. Semakin lama semakin nikmat. Ditambah. Kebalikan dari neraka. Semakin lama semakin sengsara. Semakin lama semakin berat. Semakin lama semakin tersiksa. Waktu itu pernah kita bahas, ya, penduduk neraka mereka hampir setiap hari menunggu, karena hampir setiap hari Allah mengeluarkan penduduk neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka mereka berharap, mudah-mudahan hari ini saya. Artinya walaupun disiksa luar biasa, kalau ada harapan berhenti kan lumayan. Setidaknya ada harapan. Orang punya harapan kan nikmat, walaupun sedikit. Beda dengan yang sudah tidak punya harapan. Mereka berharap seperti itu. Sampai pada satu ketika Allah mengatakan, inilah manusia terakhir yang aku angkat dari neraka. Habis ini tidak ada lagi, semuanya kekal di neraka, menangis semua, putus asa semua. Kemarin-kemarin masih ada harapan, sekarang sudah tidak ada harapan lagi. Kata Allah, ini manusia terakhir. Kemudian mereka menangis sejadi-jadinya, mereka teriak, mereka mengadu, mereka mengeluh, tapi masih mengeluarkan suara. Ada suaranya, ada teriakan. Kan teriakan itu walaupun sedikit sekali, barangkali bisa mengurangi rasa sakit. Oleh karena itu biasanya orang sakit kan teriak, menjerit. Biasanya bisa mengurangi rasa sakit walaupun sedikit sekali. Sampai pada satu ketika Allah mengatakan, diam, diam kalian. Maka semuanya diam, tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa mengadu lagi, tidak bisa teriak lagi, tidak bisa menjerit lagi. Mereka diam, konsentrasi dengan siksaan itu. Inilah neraka, makin lama makin dahsyat, makin lama makin sengsara. Berbeda dengan, kebalikan dengan surga. Kemudian beliau berdoa, nas'alullaha an yaj'alana mimman yarah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan melihat wajah Allah. Wa hadza na'imun ma lahu min nadhirin abadan. Ini sebuah kenikmatan yang tidak ada tandingannya sama sekali. La fawakiha wala anhara wala ghairaha abadan. Tidak bisa ditandingi dengan kenikmatan buah-buahan, sungai-sungai yang mengalir di surga, bidadari-bidadari dan seterusnya, tidak bisa tertandingi. Puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah. Maka dikatakan di sini waziyadah, tambahan. Ini ayat ketiga. Sekarang kita masuk ayat keempat, surat Qaf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka, mereka siapa? Ahlul jannah, penduduk surga. Ma yasha'un, apapun yang mereka kehendaki. Bagi mereka, penduduk surga itu akan mendapatkan apapun yang mereka kehendaki. Seperti kemarin kita bahas, yang biasa dagang, yang biasa bertani, yang biasa olahraga, yang biasa begini, yang biasa begitu, yang biasa. Tentu ada ingatan, dulu saya melakukan ini, dulu saya melakukan ini, ada keinginan. Apakah terlaksana? Terlaksana. Apapun, apapun yang dia inginkan, pasti terlaksana. Waladaina mazid, dan masih ada tambahan lagi. Apa tambahan yang dimaksud? Melihat wajah Allah, sama dengan ziyadah tadi. Oleh karena itu, sifat tambahan tidak terjadi di awal mereka masuk surga. Namanya juga tambahan. Di awal mereka masuk surga, apapun yang mereka inginkan terlaksana. Mereka belum keinginan, belum terbayang melihat wajah Allah. Lalu Allah tampakkan wajahnya, entah setelah berapa tahun mereka di surga. Ada tambahan itu. Kemudian beliau bawakan riwayat di Musnad Ahmad, Sunan At-Tirmidzi juga. Abu Nu'aim. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, afil jannati khail?" Apakah di surga itu ada khail? Apa khail? Kuda. Faras sama. Fa inni uhibbul khair. Kuda yang berlari kencang. Balap mahal. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di surga ada kuda?" Nabi menjawab, "Iyudkhilkallahul jannah, jika Allah memasukkan engkau ke dalam surga, fala tasya'u an tarkaba farasan, maka engkau tidak mau mengendarai faras." Faras kuda sama. Karena apa? Karena ada yang jauh lebih dahsyat. Gitu. Min yaqutatin hamra. Dari batu permata merah. Ya. Barangkali sabda Nabi ini menunjukkan beliau dituntun oleh Allah. Allah tentu Maha tahu bahwa di akhir zaman nanti ada mobil, ada kereta, ada pesawat, ya, yeah. Yang tentu Nabi dan para sahabat tidak membayangkan, tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Maka dikatakan, "Fala tasya'u an tarkaba farasan," enggak mau, enggak mau. Ada kalimat yaqutah, ini batu permata merah. Artinya itu benda. Kan begitu. Batu kan bukan kuda. Tatiru bika fi ayil jannati syi'ta. Yang akan terbang membawamu ke mana saja engkau kehendaki. Sekarang tentu kita bukan hanya tahu, bukan hanya melihat, tapi merasakan. Kita terbang dari Jakarta ke Madinah, ke Jeddah, ke Kuala Lumpur, dan seterusnya. Tentu Rasul dan para sahabat belum tahu. Tapi beliau dituntun oleh Allah untuk mengucapkan kalimat seperti ini. Tentu Allah tidak menjelaskan secara rinci. Karena tentu apa? Disesuaikan, Allah berbicara itu disesuaikan dengan keadaan kaumnya. Ya, kan bisa saja Allah menyuruh Nabi untuk mengatakan, "Kalian nanti bukan kuda lagi, tapi kalian akan naik seperti pesawat misalnya, atau mobil, ya, sayara, taira." Bingung, apa itu? Ada gitu, ya. Tapi secara qarinah ada. Di surat Yasin kan. Setelah Allah menjelaskan bahwa apa yang kalian naiki berupa perahu. Apalah ya. Kemudian kuda. Kemudian keledai. Unta. Waja'alna min mithlihi ma yarkabun. Kan udah disebut semua itu kan. Ada unta, ada kuda, ada keledai, ada perahu. Ada apa lagi yang dinaiki oleh manusia hari itu? Enggak ada lagi. Enggak ada lagi, apa lagi? Enggak ada lagi kan? Sudah disebut semua. Tapi kenapa diteruskan dengan kalimat waja'alna min mithlihi ma yarkabun? Kami juga jadikan yang semisal dengan itu semua yang akan kalian naiki. Ya, berarti ini qarinah, petunjuk, tanda bahwa Allah tahu nanti ada mobil, ada kereta, ada pesawat dan seterusnya. Cuman tidak secara sharih. Kereta, mobil, pesawat, tidak. Ya. Tapi dengan kalimat mimmitslihi, yang semisal. Wa qala al-a'rabi, ada orang Arab Badui. Arab Badui yang dimaksud adalah dusun, tidak tinggal di kota. Ya Rasulullah, afil jannati ibil? Ya Rasul, apakah di surga ada ibil? Apa ibil? Unta. Fa inni uhibbul ibil, aku menyukai unta ya Rasul. Nabi menjawab, ya A'rabi, wahai orang Badui, ayyudkhilkumullahul jannah, seandainya Allah memasukkan engkau ke dalam surga, asabta fiha ma ishtahat nafsuk, maka engkau akan mendapatkan apapun yang engkau inginkan. Jangankan cuman unta, itu maksud Nabi, yang jutaan kali lebih hebat, lebih bagus, lebih indah dari unta akan engkau dapati. Walazzat ainuk, dan matamu akan merasa lezat, akan merasa nikmat. Tidak ada pemandangan yang membosankan di surga. Nah, ini seperti yang kita bahas kemarin, bahwa apapun yang diinginkan oleh penduduk surga pasti terlaksana. Fa idza ishtaha ayya syai'in fa innahu yaqul wa yatahaqqaq, apapun yang dikehendaki oleh seseorang di surga pasti akan terjadi, akan terwujud. Hatta inna ba'dal ulama yaqul, ini ulama nih, ulama nih, bukan sabda Nabi, bukan ayat, tapi ucapan ulama yang bisa benar, bisa salah, tapi tentu berdasarkan dalil, ya, seperti yang kita bahas kemarin. Ingin balapan, ingin terjun payung, ingin ya macam-macam, terlaksana. Nah, di sini ulama menyebut anak, anak, ya. Lau istahal walad lakana lahu walad, kalau seseorang di surga menghendaki anak, dapat anak. Mungkin sudah ratusan tahun enggak nimang bayi misalnya, ya. Kan enggak ada bayi, ya. Oh, dewasa semua. Dan tidak ada yang kecil, tidak ada yang bayi, tidak ada yang tua renta. Jadi penduduk surga itu berada di umur yang paling paling bagus. Sebagian riwayat mengatakan 33. Sebagian riwayat mengatakan 40. Kan fisik manusia itu, akal manusia itu naik, kan? Naik dari usia 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kan fisiknya makin kuat, makin bagus. Begitu pula akalnya, pikirannya makin kuat, makin bagus. Nah, sampai di umur tertentu naik terus apa turun lagi? Nah, turun lagi. Fisiknya melemah, daya ingatnya melemah, daya pikirnya melemah. Hanya biasanya ada perbedaan, ya, antara fisik dengan daya pikir, daya nalar, daya hafal. Di usia berapa fisik itu mulai menurun? Di usia berapa daya pikir mulai menurun? Ini sepertinya tidak sama. Nah, Allah Maha tahu, Allah akan jadikan kita semua ini di umur yang paling tinggi, puncaknya. dari segi fisik, dari segi nalar, dari segi daya hafal dan seterusnya. Ah, begitulah umur manusia nanti di jannah. Nah, berarti kan enggak ada anak kecil, enggak ada bayi. Tapi ketika ada seseorang ingin menimbang bayi, terlaksana. Bisa. Fa kullu syai'in yastahunahu fa huwa lahum. Apapun yang mereka inginkan pasti terlaksana. Bagaimana kalau tidak terlaksana? Misalnya bapaknya yang kafir diundang masuk surga. Sama-sama masuk surga sekali-sekali gitu ya. Ini kan enggak mungkin terlaksana. Kalau terlaksana kan batal ayat, batal hadis. Berarti dia enggak pengin. Berarti dia enggak pengin seorang anak yang mendapatkan nikmat di surga, melihat ayah ibunya disiksa di neraka. Ini si anak yang muslim yang beriman, inginkah ayah ibunya masuk surga? Enggak pengin. Jadi dicabut rasa saling mencintai itu, dicabut. Ketika yang satu beriman, yang satu kafir. Yang satu taat, yang satu maksiat, dicabut. Enggak ada rasa cinta lagi, enggak ada rasa sayang lagi, enggak ada berpihak lagi. Dan tentu tidak ada yang berdoa, ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk bertemu ayah ibuku yang sekarang di neraka. Enggak ada. Enggak ada doa seperti itu. Ya. Sebab kalau ada, batal. Ayat Al-Qur'an, sabda Nabi. Gitu. Kalau mau, ya terjadi. Kalau dia mau tidak terjadi, batal ayat ini. Ya. Berarti wajib kita yakini keinginan itu tidak ada. Jadi kasih sayang kita sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai adik, itu berhenti ketika kita mati. Sementara yang akan terus kita bawa kekal sampai di akhirat, itu saling mencintai karena Allah, karena ketaatan, karena seiman, semanhat, sama-sama taat. Ya. Wa qala ta'ala, kemudian beliau bawakan surat Az-Zukhruf. Ini tidak ada hubungannya Allah bisa melihat, tetapi hubungannya dengan kenikmatan yang akan didapat oleh penduduk surga. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itulah apa yang dikehendaki oleh seseorang pasti terlaksana. Wa taladzul a'yun, dan mata itu pasti lezat. Maka tidak ada di surga itu memejamkan mata. Karena apa? Karena pemandangan yang mengerikan. Kan sering kita memejamkan mata karena tidak mau melihat apa, aurat misalnya, sesuatu yang menjijikkan misalnya, sesuatu yang mengerikan misalnya. Tidak ada. Maka tidak ada memejamkan mata. Termasuk tidur. Kemarin kita bahas ya. Karena tidur itu kan mengurangi kenikmatan. Ya, tentu dengan tidur, tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan bidadari, kan begitu. Maka tidak ada tidur. Wa antum fiha khalidun. Dan kalian di surga itu apa? Kekal. Kekal selama-lamanya. Tidak ada batas akhir waktu. Kemudian beliau membawakan riwayat, fi akhiri ahlil jannati dukulan. Orang yang terakhir kali masuk surga. Fi akhiri ahlil jannati dukulan. Orang yang terakhir kali masuk surga. Orang yang terakhir kali diangkat dari neraka. Jadi dia bukan karena kelamaan di sirat, bukan. Kelamaan di hisab, bukan. Sehingga menjadi orang terakhir masuk surga, bukan. Tapi di neraka dulu. Di neraka dulu. Saya kira masyhur kisahnya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sahih riwayat Muslim, bahwa Allah memberikan pilihan. Allah memberikan pilihan kepada orang itu. Mau apa? Ya. Ah, sayang orang itu mungkin saking hinanya, saking merasa hina, saking merasa banyak dosa, maka orang ini, tah siapa namanya, tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya ingin tidak disiksa, itu saja. Dia hanya ingin tidak disiksa. Padahal Allah menawarkan, mau apa engkau? Seandainya orang ini mengatakan, ya Allah, aku ingin masuk surga, surga Firdaus, akan dikasih oleh Allah. Allah tidak bakhil, Allah tidak hitung-hitungan. Sayang orang ini cuma mengatakan, mungkin karena merasa saking hinanya. Kita tahu orang hina kan, orang merasa hina kan enggak mungkin minta banyak ya. Minta sedikit. Gitu. Merasa rendah, merasa hina. Dia hanya minta, ya Allah, aku cuma minta satu, hentikan siksaan ini. Enggak ada yang lain? Dijawab, enggak ada. Cuma itu saja. Nah, karena mintanya cuma itu, iya. Dihentikan siksaan itu. Ya. Tapi masih melihat, masih mendengar orang-orang disiksa di neraka. Kan mintanya cuma satu. Ya. Dihentikan dari siksaan. Ya. Ah, di sini maka kita harus tahu, berilmu, berdoa itu, ya, dan berdoa jangan tanggung-tanggung. Kita disunahkan berdoa meminta kepada Allah dengan hal yang besar, ya. Lalu minta lagi. Bahkan terakhir Allah mengatakan, hayalkan sesuatu, bayangkan sesuatu. Gitu. Lalu dia berhayal. Ya. Allah tentu tahu apa yang dia hayalkan. Ingin sesuatu. Ya. Kata Allah, engkau mendapatkan apa yang engkau halalkan dan wa asharatu amsalihi, 10 kali lipatnya. Jadi bayangannya sudah luar biasa, kata Allah 10 kali lipat lagi. Ya. Ini jaminan Allah, murahnya Allah kepada manusia. Maka haram bagi kita putus asa. Haram. Walaupun baru kemarin kita berhenti judi, baru kemarin kita berhenti minum khamar, baru kemarin kita mulai sholat, boleh minta surga Firdaus? Boleh? Boleh. Boleh. Allah marah? Eh? Allah mencibir kita? Tidak. Allah senang ketika kita minta surganya. Walaupun kita penuh maksiat, kita baru bertaubat. Inilah Allah, Rabbuna Jalla wa'ala. Tentu ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Dan sekali lagi, haram bagi kita berputus asa. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab. Babi sisa, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.